gundah dalam cinta, tapi belum bisa atau belum mampu menghadirkan cinta dalam pembuktian ke jenjang pernikahan. Bagaimana menyikapinya? Pertama, jaga itu tetap dalam area cinta. Karena ada cinta, ada suka, itu beda. Kalau suka, itu lebih umum kalimatnya. Bahkan bisa mengarah kepada yang negatif. Kalau cinta, semua kata cinta mahabbah berasal dari kata habbah, benih yang bagus. Maka dia terjaga. Bagaimana menjaganya? Kalau belum mampu Anda jenjang kepernikahan, Nabi memberi rumus puasa. Maka puasa itu akan menjaga pandangan dan menjaga syahwat dari hal yang tidak diperkenankan. Yang kedua, dalam puasa isi dengan amal soleh dan berdoa. Ikhtiar. Ikhtiar pertama doa. Karena doa orang puasa itu salah satu yang cepat dikabulkan. Jadi saat puasa itu jangan cuma menunggu buka, doa. Isi dengan doa. Apalagi saat buka, Masya Allah. Sebelum semua makanan macam-macam, berdoa.